Siapa bilang hati pria tak dapat menangis? Bila terluka hatinya, bila ternoda cintanya karena dosa. Mana mungkin pohon cempedak berbuah nangka? Kita punya rasa, darah sama merahnya, tiada berbeda. Untuk apa lagi kita bersatu jalan? Untuk apa lagi kita bersentuh pandang? Untuk apa lagi kita berpura-pura? Tutup saja cerita. Penyesalanmu rasa sesalku, apalah artinya dendam yang dalam kisah cinta kita berdua. Siapa bilang hati pria semuanya sama? Rambut sama hitamnya, tangan berjari lima, naluri berbeda. Hey, mana mungkin bara dalam sekam tiada asapnya? Hatiku tak buta, walaupun mata ini tak pernah melihat. Untuk apa lagi kita seiring jalan? Untuk apa lagi kita bertemu pandang? Oh, untuk apa lagi kita bersandiwara? Tutup saja cerita. Penyesalanmu rasa sesalku, apalah gunanya dendam yang dalam kisah cinta kita berdua. Penyesalanmu rasa sesaku, apalah artinya dendam yang dalam kisah cinta kita berdua. Kita berdua.